الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير فتجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام ويقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه أحمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه أحمد قال الشارح حفظه الله هذا الباب فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه باب ini padanya keterangan bahwa Islam ini satu-satunya agama yang tidak akan diterima kecuali hanya Islam, tidak yang lainnya. Karena Allah telah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia anut, untuk dia pegang, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia sesoleh apapun amalannya, sebaik apapun niatannya. Kalau tidak dibangun, tidak dilaksanakan di atas Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya amalan tersebut. Sekali lagi, fihi bayanun annal islam huwa dinul wahid, satu-satunya agama ya Islam ini, yang Allah tidak akan terima semua agama kecuali Islam. Wal islam huwa ma jaa bihir rusul alaihimus salatu wassalam fi kulli waqtin bihasabihi. Islam dengan makna yang umum min ladu adam Islam itu adalah ma jaa bihir rusul alaihimus salatu wassalam, semua apa yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam fi kulli waqtin bihasabi, setiap waktu sesuai dengan keadaannya. Lakin lama bu'itha Muhammadun sar islamu huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, jadilah Islam itu adalah nama untuk satu agama yang dibawa oleh beliau. Yani, saral Islam huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku telah ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Tidak ada yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi seluruh ajaran para rasul adalah Islam sesungguhnya. Barakallahu fikum. Karena mana Islam secara luas Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk patuh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, melakukan ketaatan. Wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Jadi semua yang dibawa oleh para anbiya war rusul adalah bagaimana orang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dalam peribadatan. Semua ajaran Rasul satu. At-tauhid, ibadatullah wahdah. Barakallahu fiik. Semua ajarannya sama, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah syariat-syariatnya, tata cara ibadah. Barakallahu bikum. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Baik, jadi Islam secara keseluruhan seperti itu, dan Islam secara khusus yakni apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal Islamu ma'nahu al-inqiyadu lillahi bit-ta'ah wal bara'atu minasy-syirk. Maka Islam itu maknanya adalah al-inqiyadu lahu, al-inqiyadu lillahi bit-ta'ah, tunduk patuh kepada Allah melakukan ketaatan. Taat menjalankan perintah, taat meninggalkan larangan. Barakallahu fikum. Wal bara'atu minasy-syirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqt. Wa ibadatihi, dan mengibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hasba ma syuri'a fi kulli waqt, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan di setiap waktu, setiap generasi. Barakallahu fikum. Di zamannya Musa, di zamannya Isa, di zamannya Ibrahim. Barakallahu fikum. Sesuai dengan syariatnya. Intinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sara al-islam huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yas'u ahadan ay yakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lapang dan tidak ada kebolehan untuk siapapun keluar dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan dia akan selamat, dia akan bisa mencapai surga tanpa melalui jalan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Subhanallah. Wala yasaw ahadan yakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam hatta al-anbiya sabiqun, bahkan nabi-nabi sekalipun, nabi sekalipun seandainya ada hadir dia kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, tidak pantas bagi dia kecuali harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, walihada qala Allah jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala mengatakan, wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyina, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun. Ketika kalian diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan hikmah, dalam keadaan ja'akum rasulun, datang diutus Muhammad alaihi salatu wasallam, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan kitab yang ada pada kalian, la tu'minunna bihi, niscaya kalian beriman kepadanya, wala tansurunna, dan niscaya kalian harus membelanya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian mengikrarkan ini, kalian berjanji ini, kalian mau pegang teguh ini, bahwa kapan kalian hidup dengan kitab yang ada di tangan kalian, kemudian diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian mau beriman kepadanya, kalian mau membelanya. Ini yang diambil perjanjiannya adalah rasul, para anbiya. Qalu aqrarna, mereka pun mengatakan, iya, kami mengikrarkan ya Allah, kapan kami masih hidup kemudian Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengikutinya, kami akan mengimaninya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka Allah mengatakan, persaksikanlah oleh kalian, wa ana ma'akum, dan aku bersama dengan kalian termasuk yang mempersaksikan. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang berpaling dari perjanjian ini, mitsaq ini, ai fa ulaika humul fasiqun, maka dialah orang-orang yang fasik. Fa ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intahatil adyanus sabiqah, maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, semua agama-agama yang telah lalu sudah terhapus. Masa waktunya sudah lewat. Masa berlakunya sudah selesai. Barakallahu fikum. Wantahal amalu biha, sudah selesai masa beramal dengannya. Barakallahu fikum, tidak ada lagi ada orang boleh beramal dengannya. Kapan dia masih senang? Barakallahu fikum, beramal dengan agama Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap dan dicap kafir. Wa wajibal amalu bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semua agama harus ditinggalkan dan wajib bagi mereka untuk mengikuti beramal dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'an al-amra lillahi jalla wa ala, karena perintah, karena urusan ini adalah milik Allah jalla wa ala. Walaysa al-amru li syakhsin muayyan, dan bukan urusan ini milik orang per orang. Wala lil ahwa'i wasyahawati warraghabat, bukan pula sesuai dengan hawa nafsu, syahwat, keinginan-keinginan. Fallahu amarakum wa amara al-anbiya'a kullahum, Allah memerintahkan kalian semuanya, Yahudinya, Nasraninya, bahkan nabi-nabi semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta Isa, sampai Isa sekalipun. Idza nazala fi akhir zaman fa innahu sayattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena bila Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu." Tidaklah mereka menyalibnya, tidaklah mereka membunuhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke sisinya. Jadi kata Rasulullah, "Yushiku ayyan zilatikum Ibnu Maryam." Sebentar lagi akan turun kepada kalian Ibnu Maryam, yakni menjelang hari kiamat. Lah ketika beliau alaihissalatu wassalam, yakni Isa alaihissalatu wassalam, turun nanti di akhir zaman, barakallahu bikum, beliau pun mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau muncul bukan lagi sebagai seorang nabi, barakallahu bikum, dengan tugasnya, tapi beliau sebagai seorang pengikut. Fallahu amarakum wa amara al-anbiya'a kullahum ayyuti'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Allah memerintahkan kalian semuanya, bahkan nabi-nabi kalian semuanya diperintah untuk mentaati Muhammad alaihi salatu wasallam kapan pun beliau diutus oleh Allah. Hatta Isa, bahkan Isa sekalipun, idza nazala fi akhir zaman, kalau dia turun nanti dari langit di akhir zaman, fa innahu sayattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, beliau pun akan mengikuti Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa yahkumu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menghakimi sesuai dengan syariat Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, law kana akhi Musa hayyan baina adhhirkum ma halalahu illa ayyattabi'ani. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law kana akhi Musa hayya, seandainya saudaraku Musa alaihi salatu wassalam hayya, masih hidup sampai sekarang, baina adhhirikum, di tengah-tengah kalian, dalam kondisi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ma halalahu illa ayyattabi'ani, tidak halal bagi dia kecuali harus mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa illa billah. فَالَّذِينَ يَدَّعُونَ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ كُلَّهَا أَدْيَانٌ صَحِيحَةٌ فَالَّذِينَ يَدَّعُونَ, maka ada pun orang-orang yang ada sekarang ini dari penyeru-penyeru persatuan agama-agama atau dialog antara agama-agama. Falladzina yad'una fi hadzal zaman, orang-orang yang ngaku-ngaku di zaman ini bahwa agama Yahudiyah, Nasrani dan Islam kullaha adyanun sahihah, semuanya agama yang benar. Masya Allah. Ada sampai sekarang, bahkan mereka bikin muktamar. Barakallahu fikum, pertemuan-pertemuan untuk bagaimana mereka membicarakan masalah ini. Dipanggillah semua tokoh-tokoh agama dalam muktamar itu. Subhanallah. Ini suruhan mereka. Mau dikemanakan ayat semuanya yang kita baca dari dulu, barakallahu fikum. Baik, yang Allah telah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Subhanallah. Wa yunkiruna 'alaina takfira al-yahuda wan nasara. Kaum muslimin ini bahkan dianggap ulama ini, penyeru persatuan agama ini dikategorikan ulama. Bahkan mengingkari kita kalau kita mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir. Subhanallah. Lianahum indahum ala adyanin sahihah. Karena menurut mereka, kelompok ini, mereka menganggap bahwa agama Yahudiyah, Nasrani itu agama yang masih benar, masih sah-sah saja untuk dianut. Wa yattabi'unal anbiya, alasan mereka, mereka tetap mengikuti Nabi. Yahudi mengikuti Musa, Nasrani mengikuti Isa. Haulai naqulhum kadzabtum, mereka-mereka ini penyeru-penyeru kebatilan ini, kita katakan kepada mereka, kalian dusta. Humul ana la yattabi'unal anbiya, kalian salah, kalian dusta. Mereka-mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka tidaklah mengikuti para nabi. Bagaimana? Kalau kanu yattabi'una al-anbiya lattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mengikuti nabi mereka, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena perintah mengikuti Muhammad ada semua di dalam kitab-kitab mereka. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas. Barakallahu fikum. Jelas bahwa akan ada yang namanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam nanti. Barakallahu fikum. Dalam At-Taurat juga demikian. Jadi seandainya betul-betul mereka mengikuti Nabi mereka, niscaya mereka mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka ketika mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti mereka tidak mengikuti Nabi mereka. Baik. Li'anna alladhi yakfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafirun bi jami'il anbiya. Karena sesungguhnya orang yang kafir terhadap Muhammad, maka dia kafir terhadap seluruh para nabi. Baik. Karena nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saling membenarkan. Semua harus diimani. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kaum muslimin termasuk rukun iman yang mereka harus imani, yang mereka harus pegang kuat, al-iman birrusul. Barakallahu fikum. Mengimani rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa kecuali. Jumlatan wa tafsila. Barakallahu bikum. Para nabi dan rasul ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika satu saja didustakan, tidak diimani, berarti sama kalau tidak mengimani semuanya. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Dzabat 'adunil mursalin." Kaum 'Ad mendustakan seluruh para rasul. Pada mereka cuma berapa? Satu. Ketika mereka mendustakan nabi mereka, mereka dicap mendustakan seluruh nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang diutus kepada mereka dari nabi-nabi, tetap mereka tidak mau mengimani. La haula wala quwwata illa billah. Fa innahu kafirun bi jamil anbiya. Kalau mereka tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkafirinya, maka mereka dicap mengkafiri seluruh nabi. Walam yabqa ma'ahu dinun, dengannya tidak ada lagi agama yang dia anut. Walaysa tabi'an li ahadin minal anbiya, dengannya pula dia tidaklah mengikuti seorang pun di antara para nabi. Kafir. Baik. Fal yahudul an laysu atba'an li Musa. Maka orang-orang Yahudi sekarang ini mereka bukanlah orang yang mengikuti Musa. Walan nasara atba'an li Isa. Demikian juga orang-orang Nasrani. Tidaklah mereka mengikuti Isa. Lianna fatratal anbiya intahat di bi'isati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena rentang waktu sahnya ajaran para nabi itu terhenti setelah diutusnya nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Falladhi yabqa 'ala al-yahudiyyati aw an-nasraniyya fa innahu kafir. Maka setelah diutusnya nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, diturunkannya Al-Qur'an, dan orang-orang Yahudi tetap dengan Yahudianya, Nasrani tetap dengan Nasraniyahnya, maka dia dicap kafir li'annahu 'asa Musa wa 'asa Isa wa 'asa Muhammad. Karena mereka semuanya bermaksiat kepada Musa, bermaksiat kepada Isa, bermaksiat kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Wala yumkinu ayyakuna 'alal haqq, dan tidak akan mungkin mereka bisa dicap bahwa mereka di atas al-haq. Karena Musa wa Isa ya'muranihi biittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam yaf'al. Karena Musa, Isa keduanya memerintahkan untuk mengikuti Muhammad alaihi salatu wasallam walam yaf'al, sementara dia tidak melakukannya. Barakallahu fiik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi intinya mereka kufar, tapi tetap getol ini. Barakallahu fiikum. Doa ala abwaab jahannam yang mengajak untuk persatuan agama-agama. Baik. Dan untuk mengesahkan dan meyakini, subhanallah. Baik. Absahnya agama Nasrani dan Yahudi serta Islam. Menurut mereka tidak boleh saling mengkafirkan. Subhanallah. Baik. Padahal ini termasuk apa? Pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi tidak meyakini kekafirannya orang kafir. Jelas-jelas Allah SWT mengatakan Yahudi kafir, orang Nasara kafir, kemudian Anda mengatakan tidak kafir. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.